boleh beting taprok talinya. Sampai seku mata jabur, mata jabur, sampai seku mata jabur. Pintu tutup jendela, karena ni lagu boleh backing taprok talinga. Sampai seku mata jabur, sampai seku mata jabur. Tutup pintu, tutup jendela. Karena ni lagu boleh bikin taprok telinga. Sampai seku mata cabu, rambut pacar-pacar bu. Sampai seku mata cabu, rambut pacar-pacar bu.